بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله إياكم kita masih di bab bayan kasratut turuqul khair. Hadis yang keberapa sekarang? Yaitu hadis kelima. Ya. 656 nya apa? Hari kelima nya apa tadi? Baca hari kelima nya. Talqin. Nah. Di sini loncat di buku saya loncat dari 4 langsung ke 7. 5 6 tidak ada. Kita ikuti buku ini. As-Sabi' Anhu sepertinya Abu Hurairah ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada il masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau alaihissalam berkata, man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang ketika pagi pergi ke masjid, sore pergi ke masjid, atau ada yang menafsirkan pulang dari masjid, a'addallahu lahu fil jannah nuzula kullama ghada aw raha, maka Allah siapkan untuk dia di sorga hidangan setiap pagi ataupun sore. Allah berikan pahala atas orang yang suka pergi ke masjid, baik ketika pagi ataupun sore, dengan hidangan. Kata ulama mufasirin yang mensyarah, yang namanya masjid itu kan rumah Allah. Seperti halnya kalau seseorang datang ke rumah kamu, tamu datang ke rumah kamu, maka pasti disediakan, kalau tamu itu tamu terhormat, maka disediakan apa, hidangan-hidangan, makan-makan. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu datang ke rumah Allah, maka Allah telah menyediakan untuk kalian hidangan-hidangan yang akan kelak kalian akan bisa dapati di sorga. A'addallahu lahu fil jannah nuzula kullama ghada aw raha. Setiap pagi atau petang Allah telah mempersiapkan hidangan untuk kalian. Hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallam, ya nisa'al muslimatin la tahqiranna jaratun li jaratiha wala firsina syah wala firsina syah. Wahai para wanita-wanita muslimat, janganlah engkau menganggap remeh atau rendah atau kecil saling memberi kepada tetangga-tetangga kalian walau firsina. Firsina itu apa? Kaki bagian bawah, apa? Kikil. Iya, kaki, kaki. Kalau ayam, ceker. Kalau kambing, apa? Kikil bagian bawah. Walaupun cuma sekedar kaki, apa, kaki kambing yang bagian bawah itu, bukan kaki kambing artinya sampai ke apa pahanya, enggak, cuma kaki yang bagian bawahnya itu, dari apa, dari lutut kambing ke bawah, itu termasuk mungkin bagi sebagian orang rendah, hina. Tapi Rasul alaihissalam mengatakan, ya nisa muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Walaupun kamu bisanya mengasihnya cuma apa? Kikil kambing. Lakukan. Kalau kamu buat dengan baik, istilahnya kata orang sekarang, dibuat dengan hati. Betul-betul ikhlas, berharap memperoleh pahala dari Allah, itu untuk keluarganya atau sebagian untuk dibagikan ke tetangga-tetangganya, maka di sana ada pahala. Oleh karena itu, la tahqiranna, janganlah engkau anggap remeh, anggap hina. Hadis yang berikutnya, anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, al-imanu bit'u wa sab'una aw bit'u wa sittuna syu'bah. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Kata Nabi عليه الصلاة والسلام, الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. Yang namanya iman itu 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang, karena bid'un antara berapa sampai berapa? Antara 3 sampai 9 itu bid'un. Jadi lebih tepatnya 70 lebih atau 60 lebih cabang. Afdhaluha qaulu la ilaha illallah, di antara 70 lebih itu atau 60 lebih itu, yang paling afdolnya cabang dari keimanan adalah qaul la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang, ini adalah yang paling keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adha anil tariq. Sementara yang terendahnya adalah menyingkirkan halangan atau gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ketahuilah, yang namanya malu itu merupakan salah satu bagian cabang dari keimanan. Kata Syekh Saleh, kata Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, هذه الأحاديث الثلاثة التي نقلها المؤلف رحمه تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. Tiga hadis ini adalah tiga hadis yang dinukil oleh mu'alif dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW. Amal awal fahuwa anahu SAW qala man ghada il masjid aw raha. Dalam hadis pertama, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ketika pagi hari ke masjid atau roha atau ketika sore hari ke masjid, addallahu lahu fil jannah nazalan kullama ghada aw roha, maka Allah sediakan untuknya di sorga hidangan setiap pagi ataupun sore. Nah sekarang, apa itu ghada? Apa itu roha? Syekh rahimahullah sudah menerangkan apa itu ghada, apa itu roha. Ghada atau roha adalah waktu. Waktu bimana zahaba pertama ghada, bimana zahaba ghadwatan ay zahaba awal nahar. Qada artinya waktu siang, awalnya siang, yaitu pagi maksudnya. Pagi, karena setelah fajar itu disebut qada. Fajar itu disebut qada. Nah, ketika awal, itu sholat subuh, itu sudah mulai masuk qada. Lagada bimana zahaba ghadwatan ay zahaba ila awal nahar wa dhalika mithlu ay yadhhab il masjid li salat al fajr. Jadi salat fajr artinya awal waktu ghada, berakhirnya ketika apa, matahari mulai zawal. Adapun roha, rawah, yutlaku ala ba'd az-zawal. Sedangkan setelah zawal disebut roha. Misal az-zihab ila salat az-zuhur aw al-'asr. Ketika Anda pergi salat zuhur, karena itu setelah zawal, maka disebut ghada. Asar juga ghada. Waqad yutlak ar-ruah ala al-mujarad az-zihab kama fi qawlihi Nabi alaihi salatu wassalam fi hadis Abi Hurairah, man igtasala yawm al-jum'ah thumma raha fil sa'ah al-ula ila akhirih al-hadis. Naam, ila akhir al-hadis. Kadangkala yang namanya ar-ruah atau raha itu juga bermakna waktu. Kapan? Artinya pergi. Dhahaba. Kalau di sana disandingkan apa, antara ghada dan roha, masing-masingnya punya punya dimensi apa, waktu tertentu sendiri-sendiri. Satu menunjukkan pagi, satu menunjukkan setelah zawal, artinya sore. Tetapi kalau sendirian, roha atau rawah itu bermakna dhahaba. Contohnya dalam hadis, man iktasala yawmal jum'ah, barang siapa mandi di hari Jumat, thumma roha fi sa'at al-ula, kemudian dia berangkat ke masjid di waktu yang pertama. Kapan waktu yang pertama? Setelah zawal apa sebelum zawal? Kapan waktu pertama? Jumat. Kapan waktunya? Iya. Satu-satunya. Man iktasala yawmal jum'ah summa raha. Kapan? Apa? Summa raha fil sa'atil ula. Di jam yang pertama. Kata para ulama, jam pertama itu adalah waktu Arab mengatakan jam 00 itu ketika pertama fajar, ketika matahari terbit. Matahari terbit itu jam 00-nya. Ya mungkin digenapkan jadi jam 06 lah. Jam 06 itu jam 00. Sehingga jam 01 kapan? Jam 07. Jam 01-nya jam 07-nya kita. Jam 02 jam 08 dan seterusnya. Sebagian ulama menafsirkan saat al-ula ya kurang lebih jam 07-nya itu. Jam 07-nya kita. Atau waktu seperti itu. Terus sampai ke sana. Sehingga dan dipakai juga beberapa ulama, kebanyakan ulama menggunakan jam jam Arab, mereka sebutnya jam Arab. Insyaallah saya iftah dars, misalkan akan dibuka pelajaran kalau di Damat, seringkali pengumuman itu pakai jam jam Arab. Insyaallah saya iftah dars fi sa'atil ula sabahan, di tempatnya sahatul masjid atau waral masjid atau di mana zawitul masjid. Lah jam 01 itu jam berapa? Itu tadi kurang lebihnya jam 07. Itu sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa jam Arab adalah jam satunya jam 07, bukan seperti kita. Kita masih pakai jamnya jam apa? Jam model barat kan gitu ya. Jam 00-nya jam 12 malam. Kalau mereka enggak, 00-nya ketika jam 6 pagi. Sehingga maghrib atau jam 6 maghrib itu juga disebut jam berapa? 12. Jam 6 maghrib jam 12. Lah di dalam hadis man iktasala yaumal jum'ah tsumma raha fi as-sa'atil ula, raha waktunya menunjukkan padahal pagi. Kalau kita jam 07 lah kurang lebih ya. Padahal pagi, pagi hari. Kok disebut raha? Makanya saya mengatakan kalau disebut sendirian kadang bermakna dhahaba. Maknanya sehingga man iktasal yawmal jum'ah thumma raha, kemudian dia berangkat fi sa'atil ula, di jam yang pertama. Terus fa inna ma'na raha fi sa'atil ula ay dhahaba ila al-masjid fi sa'atil ula. Maka dalam hadis ini makna raha di jam yang pertama artinya berangkat di waktu yang pertama ke masjid. Lakin idza dzukirat al-ghadwah ma'ar rawah sarat al-ghadwah awwalun nahar war rawah akhirun nahar. Lah kalau disejajarkan disebut dua-duanya, maka itu menunjukkan waktu yang berbeda sendiri-sendiri. Yang al-ghada artinya awal hari, yang roha akhir hari. Wa zahir hadis anna min ghada il masjid au roha sawan ghada li salati au talab al ilm au li ghairi dhalik min maqasid al khair anna Allah yuktab anna Allah yaktub apa yaktub lahu fil jannah nuzulan. Yang nampak dari hadis, barang siapa yang ketika hari pergi ke masjid atau sore hari pergi ke masjid, pergi ke masjidnya itu baik karena untuk menjalankan sholat ataupun belajar mutalab ilm, atau lighairi dzalika min maqasidil khair, atau untuk yang lainnya, misalkan ingin itikaf atau ke masjid ingin baca Al-Quran. Yang jelas niatannya adalah kebaikan atau ingin menghafal Quran, murojaah, maka Allah telah mencatat dia untuknya di surga nuzulan. Apa itu nuzulan? Wa nuzul ma yuqaddimu lidh-dhaif min at-ta'am wa nahwahu ala wajh al-ikram. Yang namanya nuzulan itu apa? Sajian. Baik makanan atau minuman yang dimaksudkan adalah penghormatan kepada tamu. Ketika ada tamu datang, ketika ada tamu terhormat datang ke rumahmu, apa yang kamu lakukan? Menghormatinya dengan mengeluarkan makanan, minuman yang zin-zin-zin, menunjukkan ikramnya Anda kepada sang tamu. Ay annallaha ta'ala yu'iddu li hadha ar-rajul alladhi dhahaba ilal masjid sabahan aw masa'an yu'iddu lahu fil jannah nuzulan ikraman lahu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan atau mempersiapkan untuk orang itu yang pagi ke masjid, siang ke masjid, sore ke masjid, Allah sediakan untuk mereka di sorga hidangan sebagai ikraman lahu, penghormatan untuknya. Bayangkan. Dari sisi berangkatnya saja, di samping hadis lain yang pernah kita baca atau kita dengar, setelah kita berwudu di rumah dengan sempadan wudu, terus kita pergi ke masjid, maka setiap langkah dapat kita kehormat apa menghapus dosa, yang satunya menaikkan derajat. Itu langkahnya. Ternyata tidak itu saja. Kita ingat masih ada yang lainnya. Ketika kita sampai ke masjid, malaikat mendoakan kita. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ternyata sekarang kita dapatin lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untuk orang-orang yang rajin ke masjid baik pagi, siang ataupun sore, Allah siapkan nuzulan fil jannah ikraman lahu. Allah telah siapkan apa? Hidangan di sorga sebagai penghormatan untuknya. ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاء العظيم لمن ذهب إلى المسجد أول نهار أو آخره. Maka dalam hadis ini kita melihat adanya isbat penetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang balasan yang besar atas orang-orang yang pergi ke masjid di awal hari, yaitu sholat fajar ataupun di akhirnya sholat duhur ataupun sholat asar. Fahfihi bayan fadlullah azza wa jal alal abd haythu yu'tihi alal misl hadhal a'mal al yasirah hadha sawf al jazil. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia yang banyak atas seorang hamba ketika dia menjalankan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun amalan itu amal al-yasir, walaupun amal yang mudah dilakukan, tidak sulit, bukan yang harus berkorban dengan tata cara yang sulit, pergi ke masjid dari rumah harus pakai jalannya pakai tangan misalkan, enggak. Biasa, jalan biasa. Kalau pakai motor, iya boleh, silakan. Tidak ada masalah. Ternyata amalan yang mudah ini, Allah berikan as-sawab al-jazil, pahala yang banyak, yang tinggi nilainya. Ikhwani fillah azani Allah iyyakum, ini hadis ini menunjukkan apa? Banyaknya jalan khair. Berangkatnya Anda ke masjid untuk menjalankan apapun yang Anda lakukan di masjid. Tidak terbatas apa? Tidak terbatas untuk sholat saja. Anda pergi ke masjid untuk sholat. Anda pergi ke masjid untuk ta'lim. Anda pergi ke masjid untuk i'tikaf. Anda pergi ke masjid untuk apa? Muraja'ah Quran. Atau Anda pergi ke masjid ingin membersihkan masjid. Al-muhim kalau niatannya al-khair, Anda pergi ke masjid, itu ternyata tidak disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada al-thawab yang Allah sediakan, yaitu apa? Allah siapkan sajian atau nuzulan. Amal hadis as-sani, adapun di hadis yang kedua, fa waqala Nabi alaihi salam la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsina syah. Janganlah engkau anggap remeh engkau memberikan kepada tanggamu walaupun firsina syah. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا في هذا الحديث حث على الهدية للجار ولو شيئا قليلا. Dalam hadis ini Rasul عليه الصلاة والسلام memberikan motivasi kepada kita untuk memberi, saling memberi hadiah kepada tetangga kita, walaupun sesuatu yang kecil, sedikit, ataupun nilainya bukan nilai sesuatu yang berharga sekali, tidak, tidak harus itu. Walau firsina syah, walaupun cuma sekedar kikil kambing, yang penting dibikin yang baik sehingga tidak menimbulkan aroma yang kurang sedap. Kalau diberikan ke tetangga, kita bingung. Tapi yang diberi pun tidak boleh kita menganggap kecil, rendah. Harus kita menghormati. Di dalam hadis lain, dalam hadis, walau firsina syah. Al-firsina ma yakunu fi zifli syah. Yang namanya firsina itu yang ada kukunya, yang ada kukunya artinya kaki, betul, ceker gitu loh, kaki yang di bawah. Ya kalau kita sebut seringnya apa, kita sebutnya kikil itu. Fahuwa syai'un basitun zahidun, ini adalah suatu hal yang sangat sederhana sekali, sangat bukan sesuatu yang berharga. Tapi Rasul alaihissalam mengajarkan kepada kita, jangan anggap remeh, dibikin yang baik, berikan hadiah kepada tetangga kita. Karena Nabi alaihissalam yakul la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau qil. Seolah-olah dalam hadis ini ada satu ungkapan dari Rasul alaihi salatu wasallam yang maknanya jangan kau anggap remeh. Perbuatan ma'ruf, perbuatan kebaikan sekecil apapun walaupun sedikit, jangan kau anggap rendah perbuatan ma'ruf itu walaupun sesuatu yang kecil, yang rendah, yang apa, barangkali di sisi orang tidak ada nilainya. Tapi kalau itu kebaikan, lakukanlah. Menunjukkan banyaknya jalan kebaikan. Dan kalau ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wa qad ja'a anhu alaihi salatu wasalam anhu qala idza tabahta marakatan fa akthiru ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau kalian memasak marak, kuah, gulai, maka banyaki airnya. Terus ya berikan ke jiran-jiranmu itu, ke tetangga-tetanggamu, sehingga kalaupun kita belum bisa ngasih dagingnya, paling tidak ada apa? Ada kaldu. Sangat bermanfaat kaldu itu buat kesehatan tubuh. Oleh karena itu kalau kita bikin marak terus kita banyakkan airnya, sehingga kaldunya juga banyak, akan keluar kaldunya banyak, kita berikan kepada tetangga, tetangga akan mendapatkan kaldu, asupan gizi sehat. Mungkin Pak Agus nanti bisa diminta untuk membahas masalah kaldu ini. Dan hendaknya kita jangan menganggap remeh kaldu itu. Kalau kita bisa rutin minum kaldu, walaupun kita belum bisa makan dagingnya, tapi luar biasa sehatnya. Nah. Hatta al-marak idza ataitahu jiranaka hadiyatan fa innaka tusab ala dzalik. Walaupun cuma sekedar marak, kalau marak itu kamu hadiahkan kepada tetangga kamu, niatannya bukan dalam merendahkan, tetapi betul-betul ingin memberikan hadiah kepadanya, maka kamu akan mendapat pahala karena marak yang kamu kasihkan itu akan menjadikan kamu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika aidan la tuhqiranna syai'an walau antu talak akhaka biwajhin talak. Demikian juga senyum. Jangan kau rendahkan, menganggap kecil arti senyum kepada saudaramu si muslim. Ingat, senyumnya kamu beda senyum dengan guyonan ya. Senyum kalau kamu kasihkan kepada saudara kamu si muslim itu akan berpahala. Oleh karena itu, jangan kamu anggap remeh. Kadang ada orang yang tipenya bawaannya tuh cemberut, terus ngelihat orang tuh nggak ada senyumnya. Lah, Rasul alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa? Untuk kita sering kalau berjumpa dengan saudara kita senyum. Senyum. Tebarkan senyum. Tebarkan salam, tebarkan senyum. Tapi jangan terlalu dibuat-buat. Kalau terlalu dibuat-buat, terlalu ekstrim, nanti disangka enggak waras. Ya wajar-wajar aja lah. Ya. Wajar-wajar tapi senyum. Di wajahmu selalu ada senyum. Fa inna hadza min al-ma'ruf. Senyummu ke saudara muslim itu salah satu dari perbuatan ma'ruf. Idza lam taliq akhaka biwajhin Idza lam talqa akhaka biwajhin abus mukfahir bal biwajhin muntalik munsarih. Kalau demikian idzan lam taliku akhaka biwajhin abus, apa lam talik akhaka biwajhin abus mukfahirin bal biwajhin muntalik munsarih. Kalau demikian, jangan engkau ketika berjumpa dengan saudaramu Anda berikan wajah yang masam, cemberut, tapi bal biwajhin muntalik munsarih. Tapi ketika berjumpa dengan saudaramu, hendaknya kamu berikan wajah yang senyum, yang akrab gitu loh, yang menyenangkan. Fa inna hadza min al-khair wa surur wa yafrah. Karena ini adalah merupakan dari kebaikan, ini menjadikan orang senang. Kalau ada orang disapa olehmu dengan wajah senyum, dia akan senang. Anda panggil assalamualaikum dengan wajah senyum, akan menimbulkan orang lain jadi senang. Wa kullu syai'in yudkhilu surur ala akhika al-muslim fa innahu khairu ajr. Setiap sesuatu yang menjadikan memasukkan kebahagiaan atau memberikan kebahagiaan kepada saudara muslim, maka itu adalah kebaikan dan ajr. Bahkan dikatakan apa? Khairul a'mal indallah yudkhilu surur yudkhilu surur al-muslim, atau gimana? Di antara amal yang Allah sukai adalah memberikan kebahagiaan kepada saudara muslim. Sehingga kalau kamu bisa membuat bahagia orang lain, itu adalah pahala. Salah satu cara yang mudah, tidak pakai modal, cuma membuka bibir kamu sedikit ke atas, melebarkan sedikit kamu ke atas, mata kamu disayukan sedikit, senyum, itu menimbulkan pahala. Enak enggak? Mudah enggak? Sangat mudah sekali. Enggak pakai modal uang, enggak pakai modal dengkul, enggak pakai modal tangan, tenaga, otot, kecuali cuma sedikit otot sedikit. Nah. Wa kullu syai'in, tadi katakan oleh Syekh, segala sesuatu yang memasukkan kebahagiaan kepada si muslim itu adalah khair wa ajr. Sebaliknya, wa kullu syai'in tughitu bil kafir fa innahu khair wa ajr. Sebaliknya, kalau segala sesuatu yang membuat orang kafir itu benci, marah, itu di sana ada khair dan ajr, ada kebaikan dan pahala. Bukan sebaliknya, ke si kafir senyum, toleran, baik-baikan, tetapi kepada si muslim perengut-perengutan, muka sepet. Maka ketahuilah, setiap perbuatan kita yang menjadikan orang lain si muslim itu bahagia, senang, itu adalah kebaikan dan pahala. Sebaliknya, kalau setiap kejelekan, yang menjadikan orang kafir marah, benci, itu adalah kebaikan, selama kita tidak mendolimi. Dasarnya apa? Kalau Ta'ala wala yata'una mawti'an yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalu salih. Tidaklah langkah atau perbuatanmu yang menjadikan orang kafir itu marah, tidaklah kamu berbuat kepada musuh sehingga musuh juga bikin marah, illa kutiba lahu bi amalus saleh, kemarahan yang kamu lakukan oleh perbuatan kamu kepada orang kafir itu adalah amalus saleh. Intinya ikhwan fillah jazakumullah, dalam hadis ini jangan engkau menganggap remeh amalan yang kecil. Sesungguhnya amalan kecil itu di sisi Allah ada balasan yang Allah siapkan. Jangan kau anggap itu mudah terus disia-siakan. Justru kenapa tidak? Itu mudah tapi ada pahalanya, ya kita kerjakan saja. Itu mudah tidak bermodal besar, ya kita lakukan. Inilah yang Imam Nawawi maksudkan banyaknya jalan kebaikan, banyaknya jalan kasraturul khair, banyak jalan kebaikan, jalan-jalan kebaikan. Nah, sampai-sampai senyum adalah bagian dari jalan kebaikan. Memberikan kikil kambing itu juga jalan kebaikan. Ada pertanyaan, apabila seorang masbuk dalam sholat dan ia mendapati imam dalam keadaan duduk tasyahud akhir, apakah ia membaca doa tasyahud akhir dalam keadaan ia belum mendapati rakaat sholat? Nah, kita diperintahkan untuk masuk dalam sholat apapun keadaan imam, kita ikuti imam. Jadi jangan nunggu nanti imamnya berdiri dulu. Enggak, tapi cepat-cepat kita ikut apapun keadaan imam kita ikuti. Nah, tapi jangan lupa kesempatan ini ana ingatkan sebagian santri ataupun ikhwan tanpa takbiratul ihram. Padahal kita masuk sholat kapan? Apa yang kita mulai? Takbiratul ihram. Jangan lupa, walaupun kita terlambat, imam dalam keadaan sujud, kita pertama mulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kita ikut keadaan imam. Jangan lupa takbiratul ihram. Khawatir itu tidak dianggap, karena mulainya sholat itu dari takbiratul ihram. Sholat kapan dimulai? Dari takbiratul ihram. Ana pernah dapatin santri atau ikhwan sholat ketika terlambat, masbuk, imamnya sudah ruku atau gimana, dia langsung ruku, tidak takbiratul ihram. Juga yang sering prihatin itu kalau ada yang keluar dari shaf yang belakangnya tidak bersegera maju ke depan. Kita dapatin fatwanya Bin Bas, fatwanya Syekh Utsaimin, fatwanya Syekh Albani, kalau enggak salah juga waktu saya dapatkan fatwanya Syekh Saleh Fauzan, itu menyatakan untuk maju. Perbedaan di antara mereka, satu yang wajib, satu yang sunnah. Bersegera, tutup yang depannya itu, maju ke depan untuk cepat, sehingga tidak, kadang kosongnya lama, yang sebelahnya tidak mau minggir karena berharap belakangnya maju, yang belakangnya enggak tahu kenapa cara berpikirnya tidak mau maju sama sekali, tidak mau bergerak. Ketahuilah bahwa gerak yang demikian boleh. Nah, gerak yang demikian ketika perlu maka boleh kita maju. Yang penting jangan senang untuk bergerak begitu. Cuma kalau dibutuhkan ya kita maju. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu hadis yang ketiga. Insyaallah kita baca di waktu yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.